mlakune wis rodok peyok ngene. Tuku sewek kok iso woro nguber cewek sampe keglondong-glondong. Mireng rekaman kula bapak ibu adik-adik lan mas-mas hatia menawi sairang kula dolor kirang sekeco kula suwon derek-derek paring pangapura mula wong urip pilingo wekase para pini sepo kita ojo sampe salah dalan iku marai sang asya usano jujur temen sabar lan nerimo uripe supaya tenterem sakula awarga nok bidang apa e nek liwat dalan sing kliru najan uripe luwe-luwe tapi nyandang raka asyik aku nek sing gak bener dolor iku ojo sampe ditiru nek ono opo-opo nyusano keluarga lan anak apa apa maneh nek duweni sifat kurang terus ongso-ongso direwangi gak turu-turu ngelompok no adyo adyo rina wangi dolor direwangi mula sororoko wes duwe montor limo kepingin duwe asana urip ayem tentrem dulur wong iku sing digoleki ya kudu usaha tapi liwat dalan sing mesti pat likur jam wektune ayo dibagi mulo ojo lali kesehatan jasmani lan rohani nek uripe cukup pergaulan ojo dilalekno uga barek dulur polo kanca lan tangga kudu sing rukun menungso iku saling botono lan wong urip iku kudu bloko suso nek nuruti gengsi dulur kadang-kadang ono cek dia cek ni barek wong liyo direwangi nyaut tengen lan grabaki wo bareng urusane macet akhire ketulut-tulut contone aku dhewe kepingin gaya sepeda nyele goceng pacar ditakoni asale tak waras tas tuku sak juta selawe senang goyang guyu barek mensam-mensam nok buriku nok wong gremang-gremang aku dianggep goceng wong sempel kula senange setengah mati tangan sing kiwa ngremet driji oleh ku nyetir mek tangan siji bareng selip dadak nobrok tukang patri njaluk kerugian 10.000 langsung tak bayar sing duwe golek kepethuk no dalan sepeda motor dijaluk aku nyucrut koyok karangan kula pacarku kaisinan sebab ngerti sepeda silian aku menedek tuku sing anyar ngenteni duit tak dodol kuburan cekap semanten kitungan kula sae lan boten borong kalah.